بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bacaan kita yang terakhir kemarin dari kitab Salafatul Usul Ma'a Syarhihi, kitab Salafatul Usul, tiga landasan utama, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahmatullah alaihi, dan juga syarahnya yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu ucapan beliau di awal kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim. Dan Asy-Syaikh Asy-Syarih hafizahullah menyebutkan bahwasanya beliau memulai kitab ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, Habib, kenapa beliau memulai kitab ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim? Yang di pintu ini yang tidak ikut taklim pulang saja. Nah. Sawir Muawiyah Yahya. Nah, tidak. Mengikuti Al-Quran, iqtida'an bi kitabillahi azza wa jal. Karena mengikuti apa? Al-Quran. Karena Al-Quran dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seperti yang kita bisa lihat di awal mushaf lembaran yang pertama, kita akan temukan ucapan Bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Fatihah. Yang kedua, siapa namanya itu? Gani. Jalil. Abdul Jalil. Akhana Jalil. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahsanta. Karena mengikuti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah juga memerintahkan kepada juru tulisnya untuk menulis ucapan Bismillahirrahmanirrahim di awal surat yang beliau kirim kepada para raja penguasa di zamannya untuk diajak masuk Islam. Baik, ahsanta. Naam. Baik. Ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, apa maknanya dari ucapan kita Bismillahirrahmanirrahim ini? Apa namanya? Maknanya iya. Bukan itu yang kita inginkan. Kalau Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ini sudah cari keberkahan ataupun isti'an. Nah, kata beliau, pemahaman Bismillahirrahmanirrahim ay al-isti'anu bismillah. Meminta bantuan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, atau bisa pula yang antum sebutkan tadi, Bismillahirrahmanirrahim, atau abtadi'u bismillahirrahmanirrahim tabarrukan biha. Ya, saya memulai pekerjaan ini, itu satu pekerjaan, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk tabarrukan biha. Ya, karena mencari berkah dengannya, dengan memulai nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasti'anatan billahi azza wa jalla, dan juga dengan memohon bantuannya. Baik. Kemudian beliau berkata, qala asy-syekh rahimahullahu taala, i'lam rahimakallah. I'lam rahimakallahu, ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Nah, qauluhu i'lam, ucapan beliau dalam kitab ini, i'lam, ketahuilah, kalimatun tushiru ilal ihtimami bil maudhu. Kalimat i'lam, ketahuilah, ini adalah suatu kalimat yang mengisyaratkan akan pentingnya perkara yang boleh sebutkan. Nah, ketika beliau mengatakan i'lam, ketahui, ini beliau mengisyaratkan bahwa apa yang beliau akan sebutkan dalam kitab ini, dalam pembahasan ini adalah sesuatu yang penting. Nah, jadi kalimatun tusyiru ila al-ihtimami bil mawdu'i, adalah suatu kalimat, suatu kata yang mengisyaratkan, menunjukkan akan perkara yang penting terhadap pembahasan ini. Fa idza qala, maka apabila seseorang berkata i'lam, ketahuilah, fa ma'nahu anna al-amr alladhi sayulqihi 'alaika amrun muhim. Jika seseorang berkata i'lam, ketahui, maka itu maknanya bahwasanya perkara yang dia akan sampaikan kepadamu, amrun muhim, adalah suatu urusan, perkara yang penting. Nah, karena memang ini berkaitan tentang perkara penting, tentang perkara akidah, perkara tauhid, dan inilah urusan paling penting, terpenting dalam perkara agama kita. Nah, fahadhihi al-kalimatu tadullu ala ahammiyati al-mawdu'i alladhi yabda'u biha fihi. Maka kalimat ini menunjukkan akan pentingnya pembahasan. Alladhi yabda'u biha fihi, yang dia memulai dengannya. Wa ma'na i'lam, dan ma'na i'lam fi'lu amrin minal ilmi. I'lam adalah bentuk fi'il, kata kerja, perintah. Fi'lu amrin minal ilmi, dari kalimat ilmu. Ay ta'allam, i'lam ay ta'allam, ilmu ilah, pelajarilah. Wal ilmu, dan ilmu itu sendiri, idraku syai'i ala ma huwa alaihi bil waqi', atau tasawuru syai'i ala tibaqil waqi'. Idraku syai'i itu jangkauan, pengetahuan terhadap sesuatu, ala ma huwa alaihi bil waqi', bil waqi', itu sesuai dengan apa yang nyata. Nah, itu pengetahuan, jangkauan seseorang terhadap sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Atau tasawur syai, itu tasawurnya, gambaran, pengetahuan seseorang terhadap sesuatu, ada tibaqil waqi, yang sesuai dengan kenyataan. Ya. Wa idraku syai ala khilafi ma huwa alaihi bil waqi, atau tasawur syai ala khilafi al waqi, huwa al jahlu. Sementara pengetahuan dan jangkauan seseorang terhadap sesuatu yang menyelisihi kenyataan, ataupun tasawurnya dia, gambarannya dia terhadap sesuatu berbeda dengan kenyataan, huwa al-jahlu, itulah kebodohan. Wa huwa diddul ilmi, dan itu lawannya ilmu. Jadi ilmu adalah sesuatu yang diketahui sesuai dengan kenyataan, itu ilmu. Ya. Sementara lawannya, yaitu al-jahal, kebodohan, adalah pengetahuan terhadap sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Nah, qauluhu rahimakallah, ucapan beliau dalam kitab ini, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, hadza du'a'un li talibil ilmi, ini adalah bentuk doa dari beliau untuk seorang penuntut ilmu. I'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, dan memberikan taufik kepadamu di masa-masa yang akan datang. Nah, ini adalah, kata beliau, du'a'un li talibil ilmi, doa bagi penuntut ilmu. Fasyaihu yadu'u li talabatil ilmi. Maka asyaih itu asyaih Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, penyusun kitab ini, mendoakan para penuntut ilmu, bi'ayyar hamahumullah, agar Allah merahmati mereka, wa yulqi alaihim rahmatahu subhanahu wa ta'ala, dan agar Allah memberikan kepada mereka rahmatnya, kasih sayangnya. Fahadha fihi at-talattuf min al-muallam bil muta'allim. Maka ini adalah bentuk talattuf, itu bentuk berlembut-lembutnya beliau, ya, terhadap para penuntut ilmu. Fahadha fihi at-talattufu min al-muallami bil muta'allim. Naam. Wa annahu yabda'u bil kalami at-thayyib, bahwasanya beliau memulai pembicaraan ini dengan ucapan yang baik, wa du'a as-salih, dan berdoa soleh dan juga doa yang baik, hatta yu'athira dzalika fihi, supaya bisa memberikan pengaruh ya kepadanya, wa yuqbilu ala muallimih, dan dia juga menghadap ya na'am terhadap muallimnya, artinya dia betul-betul memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh pengajarnya. Amma idza bada'a al-muallimu bil kalam al-qasi wal kalam ghairi al-munasab fa inna hadha yunaffiru. Adapun jika seorang muallim, seorang pengajar, memulai ucapannya dengan ucapan-ucapan yang qasi, ucapan-ucapan yang keras ataupun kasar, wal kalamu ghairi al-munasab, ataupun ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan keadaan, fa inna hadha yunaffiru, maka sesungguhnya ini akan membuat penuntut ilmu akan menjadi lari. Wal wajibu 'alal muallim wa 'ala man yad'u ila Allah, maka yang wajib bagi seorang muallim, seorang pengajar, dan juga kepada seorang yang mengajak kepada jalan Allah, wa 'ala man ya'muru bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar, dan juga yang wajib diperhatikan bagi orang-orang yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar dan melarang orang melakukan kemungkaran, at-talaqtu ma'a man yukhatibu, untuk dia mengucapkan ucapan yang baik lembut kepada orang yang dia ajak berbicara kepadanya, biddu'a ilahu, itu diantaranya dengan mendoakan kebaikan untuknya, wassana alaihi, dan memberikan pujian, wal kalami layyin, dan ucapan yang layyin lembut, fa inna hadza ad'a lil qabul, karena sesungguhnya yang demikian itu akan lebih ia mengajak untuk diterima apa yang dia sampaikan. Amal mu'anid wal mukabir, adapun orang-orang mu'anid, orang-orang yang keras kepala, wal mukabir, orang-orang yang menyombongkan diri, fa inna hadza lahu khitabun akhar, maka sesungguhnya ini memiliki ucapan yang lain. Artinya kalau orang itu pantas dilembuti, kita lembuti, kalau orang itu pantas dikasari, dikerasi, dikerasi. Nah, tidak selamanya apa? Ucapan yang lembut. Oleh karena itu beliau mengatakan, ammal mu'adid, adapun yang keras kepala, wal mukabir, orang-orang yang menyombongkan diri, fa inna hadza lahu khitabun akhar, maka ini baginya ada khitab, ada ucapan yang lain selain dari kelembutan tadi. Naam, qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la tujadilu ahlal kitab illa billati ahsan, janganlah engkau mendebati orang-orang ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik, illa alladzina zalamu minhum, kecuali yang berbuat zalim dari mereka ya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk menjidali, membantah orang-orang ahli kitab dengan cara yang terbaik, dan yang terbaik itu adalah menggunakan kelembutan. Kecuali siapa? Allah katakan illa alladzina zalamu, kecuali orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat dari mereka. Nah, jadi pada asalnya menggunakan kelembutan, tapi kadang-kalanya kalau dia sudah menyombongkan diri ya, mu'anid, keras kepala, maka ini apa? Kadang-kalanya dibutuhkan ucapan-ucapan yang keras. Naam. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina, dan katakan kepada mereka, kami beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada kami, wa unzila ilaikum, dan yang telah diturunkan kepada kalian, wa ilahuna wa ilahukum wahid, sembahan kami dan sembahan kalian adalah satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya kami berserah diri, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. فالذين ظلموا من أهل الكتاب وعاندوا وكابروا هؤلاء لا يخاطبون بالتي هي أحسن, maka orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang jahat dari kalangan ahlul kitab, وعاندوا, demikian pula keras kepala, وكابروا, dan menyombongkan diri, هؤلاء لا يخاطبون بالتي أحسن, maka mereka ini tidak diucapkan padanya ucapan-ucapan yang baik, بل يخاطبون بما يردعهم يردعهم, bahkan mereka kita arahkan ucapan kepada mereka dengan ucapan-ucapan yang bisa membungkam mereka. Ya. Kalau Allah Ta'ala, ya ayuhan Nabi. Ya. Allah mengatakan kepada Nabi-Nya, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, jahidil kuffar, jihati orang-orang kafir, wal munafikin, orang-orang munafik, waghluz alaihim, waghluz alaihim. Ghalidz. Ini ucapkan ucapan yang keras terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam, tempat kembalinya adalah neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Al munafiquna la yujahiduna bis silah, Orang-orang munafik tidak dijihati dengan silah, dengan senjata orang munafik, karena dia menampakkan apa keislaman, keislamannya. Nah, wa innamu yujahiduna bil hujjati wal kalam. Orang-orang munafik dijihati dengan hujjah, dengan menyampaikan hujjah kepada mereka. Wal kalam, dengan ucapan. Wardaddi alaihim bil ghilzah, dan membantah mereka dengan keras. Rada'an lahum, sebagai bentuk ya pembungkaman terhadap mereka. Wa tanfiran linnasi anhum, dan juga agar manusia menjauhi mereka. Wa qala ta'ala fihim, juga Allah berkata, berfirman tentang mereka. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, dan ucapkanlah kepada mereka, pada diri-diri mereka, qawlan baligha, ai ucapan yang bernilai tinggi. Haulai lahum khitabun khas, maka mereka-mereka ini memiliki cara untuk berbicara kepada mereka secara khusus. Ya, tidak mesti bahwa kita di apa? Nah, dia menyombongkan diri, dia mau melawan. Apa masih kita mau berlembut-lembut? Mereka angkat senjata, tidak mungkin kita berlembut-lembut terhadap orang-orang seperti itu. Nah, karena kapan kita semakin memperlihatkan bahwa kita takut kepada mereka, maka mereka tentu akan semakin berbuat semena-mena. Nah, maka beliau mengatakan haula ilahum khitabun khas. Orang-orang yang modelnya seperti ini ada khitab tersendiri, ucapan khusus ya buat mereka, yang bukan lagi dengan kelembutan. Li'annahum ahlu 'inadin wa mukabaratin, karena mereka ini adalah orang-orang yang keras kepala dan orang-orang menyombongkan diri. Wala yuridun al-haq, dan mereka tidak menginginkan al-haq. Jadi orang-orang yang tidak menginginkan al-haq ya tidak lagi dilembuti, tapi dikerasi. Nah, bal yuriduna tadlilan nas, bahkan mereka menginginkan menyesatkan manusia. Haula'i yukhatabuna bima yaliku bihim, maka mereka-mereka orang yang modelnya seperti itu diberikan ucapan dengan ucapan-ucapan yang layak buat mereka. Amma talibul al-mustarshid, adapun seorang penuntut ilmu, ya dia asalnya seorang penuntut ilmu, al-mustarshidu, yang mengharapkan arahan, bimbingan, fahadha yukhatabu birrifqi, maka orang-orang mengharapkan untuk dibimbing ini apa? Naam, diberikan ucapan-ucapan yang lembut, birrifqi warahmah, ucapan-ucapan yang mengandung penuh kasih sayang walutf, ya. Kenapa? Li'anna yuridul haq, karena dia menginginkan al-haq. Wa yuridul ilma, dia menginginkan ilmu. Wal fa'idah, menginginkan fa'idah. Orang-orang yang beradab, orang-orang yang memang mau mendengarkan nasihat, orang-orang yang mau menginginkan arahan, ini dilembuti. Tapi orang yang menyombongkan diri, naam, sudah disabari terhadap mereka, ini apa? Naam, ini bukan kelembutan yang ditujukan lagi kepada mereka. Qauluhu i'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, ucapan beliau dalam kitab ini, i'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, doa'un laka birrahmah, ini doa ya buat engkau, kata beliau, birrahmah, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayangnya. Fa'idha rahimakallah, jika Allah merahmatimu, jika Allah menyayangimu, fa'innaka takunu sa'idan biyafid dunia wal akhirah, maka sesungguhnya engkau akan menjadi orang yang bahagia dengan rahmat dan kasih sayang Allah tersebut, di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Idza dakhalta fi rahmatillah, jika engkau masuk dalam golongan orang-orang yang dirahmati oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Wa hadza du'a'un min 'alimin jalil, dan ini adalah suatu doa dari seorang alim jalil, itu seorang alim yang mulia. Wa rajulin salih, dari seorang laki-laki yang soleh, ay fi man nahsibu wallahu hasibu yurjalahu al-qabul, maka diharapkan doanya seorang yang alim yang mulia, doanya orang yang laki-laki yang soleh, diharapkan doanya akan dikabulkan insyaallah, ya. Naam, baik, nah, ini yang kita baca dari kitab al-sulus thalatha ataupun salasatul usul. Biasanya kita lanjutkan ke kitab yang satunya, yang biasanya kita baca dulu ba'da subuh.